Buat Bapak Ibu semuanya, para tamu undangan yang berbahagia. Wabil khusus untuk mempelai berdua. Jelas. Oke, mantap sekali. Ya. Panjenengan pun Mas Wahidun Sutikno dan juga Mbak Sutini. Mbak mantap Sutini. Sekali. Semoga didoakan yang terbaik. Gedung Rejo bergoyang. Asik. Wasik New Duta. Iya. Sama menerima jasa foto tadi. Ayo nyanyi. Alasan ison waro dewe riko moso ison waro dewe dengeri ko makih demen lari sin usah Kering ulase. Maringa.